Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di hari yang cerah ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita kajian kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibni Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kitab yang baik ini menjadi kajian ilmu dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita dimudahkan untuk merealisasikannya atau mengamalkan apa yang kita dapatkan dari ilmu tersebut. Alhamdulillah, kita telah sampai pada hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anil na'yi rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hassanahu. Dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau melarang dari na'yu. Dan na'yu di sini i'lam bi mautil mayyit, pengumuman ataupun pengkabaran dengan meninggalnya seseorang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, atau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian Imam Tirmidzi dalam sunannya, dan Al-Imam At-Tirmidzi menghasankannya. Tentunya pengumuman, pengkhabaran wafatnya seseorang dengan datangnya keterangan dari larangan di sini, yaitu pengumuman dan pengkhabaran yang dilarang. Pengumuman dan pengkhabaran yang dilarang, karena di sana ada pengkabaran atau na'yu yang diperbolehkan. Hanya saja larangan lebih dikedepankan karena adanya sifat bermudah-mudahan dan masuk kepada apa yang dilarang. Karena itu, kita telah melewati di antara keterangan yang dibolehkan, seperti hadis sebelumnya ketika meninggalnya atau telah wafatnya wanita yang selalu bersih-bersih atau membersihkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi menanyakan bagaimana dia kok tidak muncul, tidak kelihatan. Dikatakan dia telah wafat ya Rasulullah. Maka kata beliau, afala kuntum adzantumuni, tidakkah ketika wafatnya seharusnya kalian mengkhabarkannya kepadaku? Nampak dalam keterangan ini beliau memperbolehkan pengkabaran kematian seseorang, dan inilah yang dikatakan diperbolehkan. Namun di sini adalah apa yang dilarang. Tentunya dari apa yang dilarang, karena di sana ada perkara-perkara yang tidak pantas dan seharusnya dihindari. Karenanya perkara tersebut dilarang. Di antara bentuk larangan itu adalah na'yul jahiliyah. Na'yul jahiliyah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu dengan mereka mendatangi tempat-tempat yang tinggi meneriakkan dengan suara. Demikian di perkumpulan-perkumpulan manusia, di pasar dan yang lainnya. Karenanya, bukan maslahat yang didapatkan, tetapi larangan ataupun tidak tercapainya maksud karena na'yul jahiliyah ini seperti niyahah, yaitu menangis ataupun berduka dengan membabi buta dengan mempermasalahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada hambanya. Demikian dari na'yu al-jahiliyah yang dia itu adalah niyahah, didapati mereka memukul wajah-wajah mereka, menarik rambut-rambut mereka, dan merobek pakaian-pakaian mereka. Dan tentunya mengangkat suara dengan suara yang tidak sepantasnya untuk diangkat. Dalam tangisan dan raungan tangisan mereka. Demikian juga menyebutkan keutamaan dan keistimewaan si mayit. Yang mengarah kepada bentuk penyesalan wafatnya si mayit ini. Dia kan orang baik, tapi ya terlalu cepat. Allah memutuskan untuk dirinya. Ini adalah perkara-perkara yang dilarang. Demikian pula dari na'yu yang dilarang, sebagai bentuk pembanggaan banyaknya yang hadir dalam kematiannya, jadi na'yu dengan tujuan untuk membanggakan atau banyaknya yang hadir, membanyakkan yang hadir dalam kematiannya. Ini juga perkara yang dilarang atau dibenci. Dalam beberapa keterangan ulama berkaitan dengan na'yu, mungkin perlu untuk kita ketahui, diumumkannya melalui koran-koran. Lantas pernyataan belasungkawa juga diumumkannya di website-website demikian, diteriakkan di menara-menara masjid. Dan ditulis di papan-papan ataupun yang sejenisnya dengan bentuk tulisan-tulisan yang besar. Sebagaimana biasa dilakukan orang-orang yang tidak berpegang dengan agama, dengan pengumuman baliho-baliho ataupun papan-papan duka cita, papan-papan berduka. Papan-papan berduka atau yang sejenisnya, baik itu dipajang di masjid ataupun yang lainnya. Bahkan dituliskan di satu halaman koran, yang tentunya ini semua menyelisih apa yang dilarang dan tidak mendatangkan maslahat, bahkan ke arah niyahah yang dilarang atau bentuk niyahah yang dilarang. Karena itulah na'yu yang seperti ini tidak diperkenankan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengkhabarkan kematian seseorang baina aqarib, di antara kerarib kerabat, di antara sanak saudara atau teman, dengan wafatnya agar mereka bisa hadir, mereka bisa mengiringi jenazahnya, sholat mendoakannya, maka inilah yang diperbolehkan. Sebagaimana kita telah dengarkan Rasulullah dalam hadis Afala kuntum adzantumuni, hadis sebelumnya tentang wanita yang wafat dan beliau tidak mendapatkan kabar tentang kematiannya. Demikian pula ketika Najasyi wafat, sebagaimana hadis yang akan kita baca nanti, Rasulullah bahkan mengkhabarkan kepada para sahabat bahwa telah wafat Raja Najasyi yang dia telah berislam dan di negerinya tidak ada yang menyolatinya, maka kita pun menegakkan solat dan mendoakannya. Solat ghaib dan mendoakannya. Artinya Rasulullah sendiri mengkhabarkan. Jadi kalau tujuannya pengkhabaran tentang kematian si mayit, agar supaya kita datang solat, berdoa, maka ini diperbolehkan. Cuman yang seperti ini dibawa kepada keadaan di hari ini dengan pengumuman di menara-menara masjid, yang itu hampir sama dengan na'yu yang dilarang. Naik ke tempat-tempat yang tinggi, datang ke pintu-pintu pasar, datang ke perkumpulan-perkumpulan manusia mengumumkan. Maka tentunya mesti untuk dibedakan yang mana dibolehkan dan mana yang dilarang. Karena itu Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala beliau termasuk dari salah seorang alim ulama yang tentunya melarang pengumuman lewat mukabbir shaut, lewat pengeras suara di menara-menara masjid. Beliau bahkan mengatakan ini dari perkara jahiliyah. Maka perkara ini diharamkan. Demikian sebelum beliau Al-Imam As-Sunani rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan na'yu min 'alal manarat kama yu'rafu fi hadhil amsar fi mautil 'udama adalah perkara yang dilarang, manhyu anhu. Mengkhabarkan kematian di menara-menara yang di atas menara-menara yang tinggi, atau tentunya di atas menara-menara sebagaimana didapati di saat ini, dengan tujuan mengumumkan kematian para pembesar, para tokoh, ataupun yang dipandang keberadaannya, ini adalah perkara yang dilarang. Karenanya pengkhabaran cukup dengan lisan perlisan di antara karib kerabatnya, sanak saudaranya, kepada kawan-kawannya, agar mereka mendatangi si mayit, menyelenggarakan jenazahnya, menyolatinya, mendoakannya, mengiringkannya sampai ke kuburannya, kemudian mengkuburkannya. Wallahu a'lam bissawab. Berkata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, ketika ditanya bagaimana tentang pengkhabaran manusia dengan kematiannya seorang mayit atau kematian mayit, apakah ini perkara yang dibolehkan atau tidak boleh, beliau mengatakan di sini ada rincian, tiga rincian. Yang pertama, mengkhabarkan kepada karib kerabat si mayit, keluarganya, sanak saudaranya untuk hadir menghadiri jenazahnya agar mereka menyolatkannya, maka ini adalah perkara yang mustahab, perkara yang disunnahkan bahkan. Karena tujuannya maslahat bagi si mayit. Dan dari sini didapati pengkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dengan kematian Najasyi, Raja Najasyi. Tujuannya untuk mereka menyolatkan, karena Raja Najasyi meninggal di negeri beliau, Habasyah, dan semuanya orang-orang kafir. Sehingga tentunya beliau sebagai seorang muslim tidak ada yang menyolatkannya. Maka sebagai seorang muslim, dan ini adalah kewajiban fardu kifayah agar tidak mendapatkan dosa semuanya kaum muslimin, maka apabila ditegakkan oleh sebagian kaum muslimin atau yang lainnya dari kaum muslimin, gugurlah yang namanya fardu atau kewajiban tersebut, karena namanya fardu kifayah, tercukupi dengan penegakan yang lain. Maka beliau menegakkan sholat gaib. Yang kedua, kata beliau, na'yu, pengumuman, pengkhabaran yang diinginkan dengannya berbangga-banggaan. Dan memperbanyak orang-orang yang hadir untuk tujuannya berbangga-banggaan. Nih lihat ini, banyak orangnya. Sekedar untuk membanggakan. Ini perkara yang dibenci. Karena tidaklah dimaksudkan yang seperti ini dengan maksud yang benar. Karena tujuannya adalah untuk berbangga-banggaan. Yang ketiga, kata beliau, na'yu ja'al jahiliyah, na'yu yang ternilai jahiliyah. Yaitu diantaranya mengangkat suara dengan menyebutkan keistimewaan, keutamaan si mayit, ataupun menangis, meraung-raung, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, seakan-akan menggugat apa yang Allah tetapkan, dengan menarik rambut ataupun bahkan menggundul rambutnya ataupun bahkan memukul-mukul wajahnya, merobek-robek bajunya. Yang ini didapati pada agamanya Rafidah. Demikian menyebutkan segala kebaikan-kebaikannya di tempat-tempat umum dan penyesalan akan kematiannya. Ini adalah haram hukumnya. Karena itulah na'yu yang seperti ini dan yang kedua tadi dilarang. Dilarang. Wallahu a'lam bissawab. Tentunya dengan keterangan-keterangan ini kita mengambil pelajaran, ada na'yu yang diperkenankan, dibolehkan, ada na'yu yang dilarang. Tadi telah kita sebutkan di antara apa-apa yang terlarang. Dan di zaman modern ini, berbagai fasilitas biasanya digunakan media ataupun yang lainnya untuk na'yu ini. Salah satunya tentunya yang sudah disebutkan dengan mikrofon masjid di atas menara. Di koran-koran dengan menggunakan apa yang biasa dipasang papan-papan belasungkawa itu. Kemudian pengumuman-pengumuman dan tentunya yang selainnya yang seperti itu, yang tidak ada pensyariatannya, wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, mengkabarkan kematian Najasyi di hari wafatnya beliau. Kemudian beliau keluar menuju musalla. Beliau pun mengatur saf dan bersaf bersama para sahabat. Beliau pun memimpin dengan bertakbir, dengan 4 kali takbir, muttafaqun alaihi. Hadis ini muttafaqun alaihi. Tentunya yang pertama kita dapatkan dari keterangan hadis ini bahwa ada pengumuman kematian Najasyi, pengkhabaran kematian Najasyi, inilah yang kita katakan dari na'yu yang apa tadi? Diperbolehkan. Sekedar mengkhabarkan kepada orang-orang, kepada siapa di antara mereka yang perlu untuk mengetahuinya dan berkepentingan untuk mengetahuinya, agar datang sholat, mendoakan, mengiringi jenazahnya sampai ke kuburannya. Tentunya dari karib kerabat yang paling utama, sanak saudara, demikian pun kawan-kawannya dan handai tolannya. Tetangga-tetangganya, kenalan-kenalannya, wallahu a'lam bissawab. Tadi kita lupa kita sebutkan tentang website, pengumuman di website atau di media internet. Pernah ditanyakan kepada Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala tentang pengumuman di media tersebut. Maka kata beliau, dikhawatirkan ini masuk dari na'yu yang dilarang. Maka kata beliau, sebaiknya bahkan wajib untuk ditinggalkan. Sehingga untuk mengkabarkan kepada siapa yang memang berkepentingan untuk mengetahui dan untuk dikabarkan kematiannya melalui lisan, ataupun mungkin sekarang ada media telepon, di telepon, SMS, di SMS, ataupun di WA, media sosial sekarang, dengan WA misalnya, diberitahu kawannya, temannya, yang diperkirakan mereka bisa hadir, bisa mengiringi jenazahnya. Demikian. Kita kembali kepada keterangan bahwa Rasulullah pun bahkan mengkabarkan. Ini sebagai bentuk pendalilan na'yu yang diperbolehkan. Maka mereka pun menyolatkan Najasyi dengan solat apa? Solat ghaib. Disebutkan dalam fatwa lajnah daimah, yajuzu du'a aqarib al-mayyit wa ashabihi wa jiranihi idza tuwfiya min ajali aw min ajli ay yusallu alayhi wa yad'u lahu wa yattabi'u janazatahu wa yusa'idu ala dafnihi li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara ashabahu lamma tuwfiya an-Najashi rahimahullahu ta'ala bimautihi liyusallu alaihi. Kata lajnah da'imah, dewan fatwa tetap kibar ulama di negeri Saudi Al-Arabia, boleh menyampaikan ataupun menyeru kepada karib kerabatnya, sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya si mayit ini untuk hadir apabila diinginkan dengannya agar mereka mensolatkannya, mendoakannya, mengikuti jenazahnya, membantu penguburannya. Dikarenakan Nabi Muhammad SAW mengkhabarkan kepada para sahabatnya tentang wafatnya Najasyi. Kemudian mereka pun menyolatkan Najasyi. Najasyi, Raja Habasyah, beliau bukanlah sahabat Nabi. Bukanlah sahabat Nabi, walaupun hidup di zamannya Nabi. Walaupun hidup di zamannya Nabi. Karena beliau tidak bertemu dengan Nabi. Beliau tidak bertemu dengan Nabi. Sehingga Najasyi tidak tergolong sahabat. Namun beliau bertemu dengan sahabat, sehingga dimasukkan beliau dari kalangan tabi'in. Dimasukkan beliau dari kalangan tabi'in. Karena dari syarat sahabat Nabi, bertemu dengan Nabi. Pernah bertemu dengan Nabi walaupun hanya satu waktu, hanya sesaat. Badui yang datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi. Kalaupun dia tidak menemani setiap harinya, dia tidak menemani sehari sepenuhnya, hanya sekedar datang bertanya kepada Nabi, kemudian dia mengimani Nabi, dia pun berpegang dengan Islam. Ini dikategorikan sahabat. Ini dikategorikan sahabat. Adapun Najasyi tidak. karena beliau tidak bertemu dengan Nabi secara langsung. Beliau bertemu dengan zaman tapi tidak bertatap muka secara langsung dan tidak menemani beliau secara langsung. Sehingga Najasyi bukanlah sahabat tetapi digolongkan tabi'in. Atau mereka masuk mukhadram. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita kembali kepada keterangan. Pernah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abdul Bar di dalam kitabnya Al-Istidkar, melewati majlis-majlis manusia, menyampaikan kepada manusia, saudaramu telah wafat, maka hadirilah jenazahnya. Artinya dari perbuatan Abu Hurairah ini menunjukkan suatu yang diperbolehkan ketika dia lewat di majlis manusia, dan di situ manusia-manusia ini, orang-orang ini mengenal yang meninggal ini dan perlu dikhabarkan, maka dikhabarkan si fulan telah meninggal. Mungkin antum-antum mau bertakziah atau mungkin antum-antum mau menghadiri jenazahnya, mengiringi dan melayat. Ini perkara yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullah. Kita masih dalam hadis Najasyi. Kemudian beliau pun keluar salat di musalla, mengatur saf-saf para sahabat, dan beliau pun mengimami mereka dengan empat takbir, tentunya penunaian salat jenazah. Tetapi karena ini Raja Najasyi di Habasyah, inilah yang dikenal dengan sholat apa? Ghaib. Yang pertama dari masalah ini, bahwa menyolatkan jenazah, apakah boleh ditegakkan di luar masjid sebagaimana keumuman manusia pada hari ini, ataukah di masjid? Maka jawabannya tentunya nampak dengan jelas riwayat ini, beliau keluar ke musalla sehingga menyolatkan jenazah dari keterangan yang banyak di luar masjid. Di luar masjid. Namun, apabila pelaksanaan penyolatan jenazah atau mensolatkan jenazah di masjid ditegakkan sebagaimana kebanyakan manusia di zaman ini dengan jenazah dan jenazah mereka, jenazah kaum muslimin, maka perkara ini pun perkara yang diperbolehkan. Sebagaimana akan kita lewati riwayatnya. Sehingga tidak ada ketetapan harus di masjid. Dan tidak ada pengistimewaan harus di masjid. Tetapi di luar masjid sekalipun, di musalla tentunya, demikian yang dilakukan oleh tentunya sebagian kaum muslimin adalah perkara yang perkara yang benar dan sesuai dengan syariat. Bahkan itulah yang banyak ditegakkan oleh Rasulullah. Dalam menyolatkan jenazah. Namun didapati pula dari amalan beliau menyolatkan jenazah di masjid. Menyolatkan jenazah di masjid sehingga menunjukkan tentunya kebolehannya. Ketika menegakkan sholat jenazah, yang kedua, tentunya dengan bersaf-saf apabila berjamaah. Nanti akan datang keterangannya berapa saf yang kita biasa lakukan, 3 saf, dan kalau lebih itu na'am tentunya lebih baik, karena lebih banyak yang menyolatkannya lebih baik. Akan kita lewati insyaallah ta'ala dibutuhkannya banyaknya yang menyolatkannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir 4 takbir. Dan Rasulullah bertakbir 4 takbir. Maka dari 4 takbir tersebut adalah amalan yang banyak dikerjakan oleh kaum muslimin di hari ini. Atau kebiasaan yang dikerjakan oleh kaum muslimin di hari ini. 4 takbir. Kalaupun nantinya kita akan melewati, di sana didapatkan beberapa takbir yang lain. Tetapi yang banyak diamalkan 4 takbir. Takbir yang pertama, tentunya dengan apa yang ma'ruf, membaca surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua, setelah takbir yang kedua membaca apa? Jadi setelah takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah, seperti bacaan sholat kita, kemudian takbir yang kedua, setelah takbir yang kedua membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat Ibrahimiyah sebagaimana kita juga biasa membacanya. Takbir, setelah takbir yang ketiga mengkhususkan doa bagi si mayit. Kemudian takbir yang keempat yaitu dengan salam. Sebagian kaum muslimin atau sebagian daripada amalan kaum muslimin ba'da takbir yang keempat pun, dan ini yang nampak di negeri kita, mereka masih mendoakannya. Masih mendoakan, dan setelah doa barulah mereka salam. Namun dari riwayat yang datang, takbir yang keempat langsung salam. Takbir yang keempat langsung salam. Jadi doa hanya pada takbir yang ketiga. Namun doa dengan takbir yang keempat itu pun didapatkan keterangan pembolehannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya ini akan kita lewati dalam kajian takbir nanti. Ada secara khusus tentang takbir jenazah. Yang berikutnya dari hadis, kita dapatkan bahwa ditegakkannya sholat gaib. Yang pertama berkaitan dengan sholat gaib, yaitu sholat jenazah. Bahwa sholat jenazah itu adalah sholat yang hukumnya fardu kifayah. Apabila telah ditegakkan yang lainnya oleh kaum muslimin, maka gugurlah dosa bagi yang lainnya. Tetapi kalau tidak ditegakkan sama sekali, berdosa semuanya. Sehingga sholat gaib adalah sholat jenazah. Karena dia adalah salat jenazah, ya kaifiatnya seperti salat jenazah. Tata caranya seperti salat jenazah. Bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri. Bisa dilakukan dengan berjamaah, dan nampak Rasulullah melakukan salat gaib ini dengan jamaah. Beliau mengatur saf-saf para sahabat dengan jamaah. Tapi bisa kita tegakkan sendiri-sendiri. Berikutnya, salat gaib didapatkan para ulama berselisih pandang tentang pelaksanaannya, penegakannya. Antara pembolehan dan tidak bolehnya. Yang mengatakan boleh karena Rasulullah menegakkannya. Yang mengatakan tidak boleh karena tidak didapati lagi Rasulullah setelah menegakkan salat gaib terhadap Raja Najasyi. Tidak didapati lagi Rasulullah menegakkannya. Dan di sana ada yang merinci. Dan insya Allah Ta'ala yang benar tentunya dengan rincian. Sehingga yang perlu untuk kita ketahui, berkaitan dengan salat gaib ini, ada 4 pandangan. Ada yang mengatakan salat gaib secara mutlak, artinya boleh ditegakkan salat gaib kepada siapa saja. Tentunya kaum muslimin, karena orang kafir tidak disolatin, tetapi kepada kaum muslimin. Dengan dalil hadis Nabi terhadap Raja Najasyi, menunjukkan boleh salat gaib kepada seluruh mayat atau jenazah kaum muslimin, tanpa dibatasi. Artinya, ketika kita mendengarkan ada jenazah kaum muslimin di satu penghujung negeri atau di belahan bumi yang lain, kita mau sholatkan boleh. Karena sholat gaib boleh, kata mereka. Yang kedua, yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Kenapa tidak boleh secara mutlak? Karena Nabi hanya menegakkan sholat gaib itu untuk Raja Najasyi, di mana para sahabat banyak yang wafat, tidak di Madinah, bahkan di negeri-negeri di luar Madinah, ada bahkan di negeri kafir. Artinya di negeri kafir ketika mereka berperang di negeri tersebut, mati syahid. Tapi beliau tidak menyolatkannya dengan solat gaib, sehingga ini menunjukkan solat gaib itu hanya khusus untuk Raja Najasyi, tidak pada yang lainnya. Karena kalau solat gaib itu untuk yang lainnya, maka para sahabat lebih utama untuk disolatkan. Ini mengatakan tidak boleh secara mutlak. Pandangan yang berikutnya yang mengatakan dengan rincian, apabila di satu negeri ada seorang muslim yang meninggal dan tidak ada yang menyolatkannya sama sekali, maka mestinya ditegakkan sholat gaib sebagaimana Raja Najasyi. Tidak ada yang menyolatkan Raja Najasyi di negerinya, sehingga kaum muslimin berkewajiban untuk menegakkan sholat, karena hukum sholat jenazah ini adalah fardu kifayah. Maka apabila didapati di satu negeri, baik itu di negeri Islam ataupun di negeri orang kafir, muslim meninggal lantas tidak ada yang mengurusi jenazahnya atau tidak ada yang menyolatkannya misalnya, maka pada saat itu kaum muslimin di negeri yang lain menyolatkannya, mendoakannya dengan sholat gaib. Dan di sana ada pandangan yang keempat, yaitu apabila yang meninggal orang yang memiliki kedudukan di sisi kaum muslimin, dia merupakan pemimpin negara Islam atau orang tokoh yang memiliki perjuangan terhadap Islam dan kaum muslimin, demikian para ulama, ulama Islam, ulama ahli sunnah, ataupun mungkin tokoh yang memang dia adalah orang yang memiliki kepedulian, memiliki perhatian, memiliki keinginan tegaknya Islam, ternyata wafat. Kalaupun dia ada di negeri Islam, yang tentunya kaum muslimin telah menyolatkannya, maka boleh bagi kaum muslimin di tempat yang lain menegakkan sholat gaib untuknya, untuk menunjukkan keutamaannya dan untuk menunjukkan juhudnya, atau untuk menghargai, maaf, untuk menghargai juhudnya, kesungguhannya di dalam penegakan Islam, membela Islam, mendakwakan Islam, sehingga menegakkan sholat gaib baginya adalah perkara yang diperkenankan. Dan dua keterangan ini yang didapati di sisi para ulama a'immatu da'wah di hari ini, yaitu dengan rincian penegakan sholat dengan melihat keadaan si mayit. Tadi kalau tidak ada yang menyolatkannya, maka kita solatkan. Ataupun dia adalah ahlul fadl, orang yang memiliki keutamaan, maka boleh kaum muslimin di tempat yang lain menyolatkannya. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga bukan berarti boleh secara mutlak dan bukan berarti tidak boleh secara mutlak, tetapi dengan rinci. Demikianlah dengan salat gaib. Adapun yang kita telah dapatkan keterangannya, wanita yang telah wafat lantas disolatkan di kuburannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salat yang seperti ini pula, selain dia itu adalah salat jenazah, juga bisa saja termasuk salat gaib. Wallahu a'lam bissawab. Dan salat di kuburan si mayit, menyolatkannya, menyolatkan si mayit ini di kuburannya, adalah perkara yang dibolehkan sebagaimana hadis yang telah kita dengarkan. Dan waktunya seperti apa yang juga telah kita sampaikan, tidak dibatasi. Itu pendapat yang paling benar. Namun lebih baik kalau menyolatkannya setelah kematiannya. Ketika seorang belum menyolatkannya, menyolatkannya setelah kematiannya, ketika seorang belum menyolatkannya, seperti Rasulullah menyolatkan wanita tersebut. Beliau bertanya, kenapa kalian tidak mengkhabarkan kepada saya, di mana makamnya? Lantas ditunjukkan makamnya dan beliau pun menyolatkannya dengan sholat jenazah. Ini tentunya tidak terlalu jauh waktunya dengan wafatnya wanita tersebut. Namun yang disebutkan oleh para ulama, karena tidak ada keterangan batasan waktu, maka boleh menyolatkan dengan tidak ada batasan waktu. Dengan tidak ada batasan waktu. Kalau seorang ingin menyolatkan saudaranya yang telah wafat, dia belum sempat menyolatkan, dia bisa sholat di kuburannya, dan ini dikecualikan hanya sholat jenazah. Pengecualiannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sholat selain sholat jenazah tidak boleh, karena la tusallu, janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Sehingga itu selain sholat jenazah tidak boleh seorang sholat di kuburan. Adapun sholat jenazah dikhususkan karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkannya. Dan tentunya kaifiat sholat jenazah pula cuma sekedar takbir. Tidak ada ruku dan tidak ada apa? Sujud. Demikian yang mungkin bisa kita ambil pada pertemuan kita di hari ini. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin tidak tersebutkan, terlupakan atau terluputkan, atau ada hal yang mungkin tersalahkan dalam penyampaian dan ucapan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, kepada apa yang lebih baik dari perkara-perkara agama kita, dan ditunjukkan kepada jalan yang lurus sampai kita bertemu dengannya Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.